masih mendengarmu jelas. Mata ini melihatmu, hati ini merasakan. Namun semua hanyalah ilusi. Jangan sedarkan aku, biar ku anggap kau ada meski hanya mimpi. Karena ku tak sanggup hidup tanpamu kekasih. Andai mataku ini masih rindu menatap dia, dirinya di dalam mimpi-mimpi. Hadirkannya biar sekalipun mata. Sayang, meski kau telah pergi jauh, hilang dari pandanganku, hilang wajah paling ku rindukan, tetap kekal di hatiku. Walau kita tak lagi bersama, jangan sedarkan biar ku anggap kau ada meski hanya mimpi. Karena ku tak sanggup hidup tanpamu kekasih. Andai mataku ini masih rindu menatap dia, hadirkannya biar sekalipun mataku yang telah dilenakan mendekatkan kita. Jangan sedarkan aku.